sampai hari ini. Semua karena campur tangan Tuhan yang tak ternilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerah-Mu. Angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan, Kaulah tempat